بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد masih dalam pembahasan barang siapa yang mentaati ulama ataukah penguasa di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka itu, menjadikan ulama, umara, penguasa, pemerintah, arbaban sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala berkata al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu يوشك أن تنزل عليكم هجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Berkata Abdullah bin Abbas, يوشك hampir-hampir turun kepada kalian hijarah, batu, minas samai, dari langit, hampir-hampir turun atas kalian itu batu dari langit. Aqulu, aku mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, wa taqulun, dan kalian mengatakan, qala Abu Bakrin wa Umar, telah berkata Abu Bakar wa Umar. Ini Ibn Abbas khawatir akan turun hujan batu dari langit menimpa kalian, karena kalian mendahulukan ucapannya manusia, sekalipun itu manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dan anbiya, yaitu Abu Bakar wa Umar, termasuk dari ittifaq kaum muslimin bahwasanya manusia terbaik dari umatnya Rasulullah adalah Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan, kata Ibn Abbas, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda seperti ini, begini, begini, lalu kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar, mempertentangkan kalamnya Rasulullah dengan kalamnya manusia. Namun asal ini dari Abdullah bin Abbas disebutkan atau dinukilkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, tetapi tidak didapati di dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis, ucapan Abdullah bin Abbas ini. Maka dimungkinkan ini adalah beliau Ibnu Taimiyah mengucapkannya dari hafalan beliau dengan makna sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengambil faedah dari ucapannya Ibnu Taimiyah ini, tetapi beliau tidak merujuk kepada masdar, kepada sumber asar ini. Lafaz ini tidak ada didapati dalam kutubul hadis, yushiku an tanzila alaikum, namun datang dari beberapa lafaz dari Abdullah bin Abbas, diantaranya di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, arahum sayahlikun, aku memandang mereka akan binasa. Aku mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mengatakan naha Abu Bakar wa Umar, melarang. Tapi ini sanadnya dhaif dan datang dalam riwayat yang lain, Khatib al-Baghdadi dari Khatib al-Baghdadi, tariq jalannya Ahmad bin Zaid, dan sahih sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz ma ura illa sayu'adzibukum inni uhadithukum manin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taji'uni bi Abi Bakr wa Umar. Ini lafaz yang sahih dari Abdullah bin Abbas, bukan lafaz yang disebutkan oleh musannif yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Ini lafaz disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, namun ini tidak didapati dari Ibn Abbas. Ibnu Taimiyah mengucapkan dari hafalan dengan makna yang sahih adalah ma'ura illa sayu'adzibukum. Tidaklah aku diperlihatkan kecuali kalian akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku menghabarkan hadis kepada kalian dari Nabi, dan engkau mendatangkan kepadaku ucapannya Abu Bakar wa Umar. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Wasyekh rahimahullah ta'ala, ucapan Ibn Abbas ini sebagai jawaban terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq wa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma la yarayani at-tamattu bil umrah ila al-hajj, keduanya tidak berpendapat tamattu bil umrah ila al-hajj, haji tamattu, dengan melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Lalu tahallul ihlal sambil menunggu hari-hari haji, tanggal 8 hari Tarwiyah, Dzulhijjah, kemudian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, keduanya ini Abu Bakar wa Umar tidak berpendapat bahwasanya haji tamattu dengan umrah untuk kemudian melaksanakan haji. Bahkan keduanya berpandangan bahwasanya annal ifrad hajj afdal, bahwasanya haji ifrad itu adalah lebih utama. Ibnu Abbas memandang bahwasanya haji tamattu itu adalah haji yang paling utama. Namun keduanya ini sebagai jawaban kepada orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar tidaklah memandang bahwasanya haji tamattu itu yang paling afdol, tetapi ifrad. Dan haji itu ada tiga, ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Dan Ibn Abbas berpendapat bahwasanya tamattu bil umrah lil haji wajibun. At-tamattu bil umrah, melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian melaksanakan lebih ibadah haji, itu adalah wajib. Dan beliau mengatakan idza tawafa bil bait wasa'a baina as-safa wal marwah saba ashwat faqad halla min umratihi syaa am aba. Beliau mengatakan apabila seseorang itu tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa wal Marwah sebanyak 7 kali putaran bolak-balik, maka sungguh telah selesai dari umrahnya. Dia suka atau dia tolak, dia inginkan atau dia tidak inginkan, maka dia sudah selesai dari umrohnya. Li hadis Suraqah ibn Malik. Dari hadis Suraqah ibn Malik, ina amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka para sahabat, ayaj'aluha umratan, untuk menjadikan haji-haji mereka sebagai umrah, merubah niat jadi umrah. Wa yuhillu idza tawafu bil bait wa sa'au baina as-safa wal marwah, dan dia yuhillu ay menghalalkan apa-apa yang dulunya ketika dia itu dalam keadaan ihram, muhrim, haram untuk dia mengerjakannya. Seperti memotong kuku, memotong, mencukur rambut, memakai wangi-wangian, ini semua larangan-larangan bagi orang yang ihram. Setelah di miqat. Di miqat kemudian di situ niat labbaik Allahumma labbaik umratan ila al-hajj niyat tamattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau melaksanakan haji ketika di miqat, beliau berniat hajinya haji qiran. Ada yang mengatakan haji ifrad. Namun ketika dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat untuk merubah niatnya menjadi umrah bagi mereka yang tidak membawa hewan sembelihan, hendaknya merubah niatnya jadi haji ifrad atau qiran menjadi haji tamattu. Jadi tamattu yaitu umrah dulu baru haji. Kalau haji ifrad niatnya itu haji saja, niatnya haji. Kalau haji qiran niatnya haji yang digandengkan dengan umrah samaan. Adapun haji tamattu melaksanakan umrah dulu baru haji. Setelah umrah, lepas pakaian ihramnya, pakai pakaian biasa sudah halal semua apa yang di dalam ihram ketika ihram. Namun ketika sudah masuk hari-hari haji, dia kembali enam ihram, pakai pakaian ihram. Faqala Suraqah, Suraqah mengatakan kepada ya Nabi ya Rasulullah, al-yamina hadha am lil abad? Apakah tahun kita ini saja ataukah untuk selamanya? Maka kata Nabi untuk selamanya. Untuk selamanya. Nah. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan selain dari keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walau la anna mail al-hadiya lahlaltu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu, ay kalau saja kami masih di awal perjalanan dan belum terlanjur, ma ahdaitu masuktul hadiah, aku tidak akan membawa hewan sembelihan. Sudah terlanjur. Laula anni ma'i al-had lahlaltu, kalau sekiranya tidak ada bersamaku al-hadiah, hewan sembelihan yang dibawa oleh beliau, dibawa ke Mekah haji, nanti disembelih di sana, maka orang yang membawa hewan sembelihan yang afdal baginya itu haji qiran, bukan tamattu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merubah niatnya menjadi tamattu hajinya. Maka dia mengatakan, "Kalau sekiranya dari awal beliau tahu dan tidak terlanjur sudah bawa hewan sembelihan, maka beliau tidak membawa supaya hajinya bisa tamattu. Karena itulah haji yang paling afdol, yaitu haji tamattu, haji yang didahului oleh umrah dulu di bulan-bulan haji, dan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji dari Indonesia sampai ke Madinah, kemudian ihram di Miqat, lalu ke Mekah umrah. Setelah itu tahallul, melepas sudah ihramnya pakai pakaian biasa dan seperti biasa bebas. Bukan haji qiran, haji qiran haji yang digandengkan antara umrah dan haji bersamaan dilakukan. Enggak ada umrah dulu atau haji baru kemudian haji, atau haji ifrad, haji yang yang dalam niatnya adalah menjadikan haji saja. Labbaik Allahumma hajjan, niatnya haji. Maka di sini Umar Abu Bakar itu berpendapat bahwasanya ifrad yang afdal. Ifrad. Ada pun mabas tidak. Yang paling utama haji adalah tamattu. Dan itulah yang dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang afdal itu adalah haji tamattu. Karena beliau mengatakan kalau sekiranya saya mengulang niat hajinya enggak terlanjur, beliau tidak akan membawa hewan sembelihan supaya bisa haji tamattu bersama sahabat. Beliau memerintahkan kepada sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan untuk merubah niat menjadi umrah. Nah, ini yang sebagian orang datang kepada Ibn Abbas, di antaranya sebutkan Urwah ibn Zubair. Ini lafaz dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis Jabir disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'alu ma amartukum, kerjakan apa yang kuperintahkan kepada kalian. Ubah niat kalian menjadi umrah, untuk umrah. Jangan mengikuti aku. Aku ini bawa hewan sembelihan. Jadi hajinya qiran. Falau la'anni suqtul hadiyah, kalau sekiranya aku tidak membawa hewan sembelihan, lafa'atu mithla alladhi amartukum, niscaya aku melakukan seperti apa yang aku beritahu kepada kalian. Yaitu merubah niat menjadi umrah, menjadi haji tamattu. Maka beberapa hadis ini menguatkan pendapat Ibnu Abbas. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang disebutkan Rasulullah. Seutama-utama dan seafdolnya haji adalah haji tamattu. Oleh karena itu, tatkala Ibnu Abbas mengatakan kepada orang-orang yang menentang hadis dengan mengatakan atau menyampaikan pendapatnya Abu Bakar wa Umar, beliau mengatakan hampir-hampir turun kepada kalian itu batu dari langit menimpa kalian. Kenapa? Karena kalian menentang ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapatnya manusia. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan ajma'a al-ulama'u ala anna man istabarat lahu sunnata Rasulullah lam yakun lahu ayyadaha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i, ulama itu sepakat alana man istabana lahu sunnata Rasulullah, sunnata Rasulullah. Ulama sepakat bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya itu sunnah Rasulullah, hadis Nabi SAW jelas baginya, lam yakun lahu ayyadaha, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena ucapan seseorang. Dalam riwayat Al-Imam Syafi'i, la yahillu lam yahilla lahu ayyadaha, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seseorang, ucapan kiai, ucapan ustaz mengatakan ini tidak boleh, ini haram, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini boleh, dia melarang. Rasul mengatakan ini haram, dia membolehkan. Maka ini menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan jelas, bahkan seluruh imam-imam madhab, baik itu Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat untuk ittiba, mengikuti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu." Kalau kalian mendapat di dalam kitabku, dalam kitabku, kitabnya Imam Syafi'i, kitab Al-Umm, kitab tentang Naam. Usul fiqhi. Ada kitab risalah, kitab-kitab yang beliau tulis, kitab-kitab dalam fiqhi. Kalau kalian mendapati menyelisih sunnah, maka ucapkanlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kamu ambil sunnahnya Rasulullah dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Tinggalkan perkataanku. Ini Imam Syafi'i sendiri. Namun banyak dari kalangan Syafi'iyah, sekalipun sudah jelas baginya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan ucapannya Imam Syafi'i, tapi tetap saja saya Syafi'iyah. Pokoknya apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i, itulah pendapat saya, itulah yang benar. Sekalipun disampaikan ini sunnah Rasulullah, ini hadis. Nah, katakan cara wudunya Rasulullah seperti ini. Habib Imam Syafi'i begini. Saya enggak mau pakai itu. Nah, Imam Syafi'i cukup di depan di bolong. Boleh. Ini hadisnya Rasulullah SAW tentang cara wudunya Nabi. Mana yang kamu lebih mengambil? Imam Syafi'i sudah rujuk dari ucapan-ucapan beliau yang mungkin ketika berpendapat belum sampai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sehingga ucapan-ucapan beliau disebutkan dalam mazhab ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, ada yang baru. Nah, namanya ulama terkadang dulu belum mendapatkan hadis, setelah mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menyelisih pendapat pertamanya, maka dia rujuk. Gampang para imam untuk mereka kembali kepada al-haq, karena sudah menyatakan di dalam kitab-kitab mereka untuk selalu ittiba dan rujuk kepada hadis, kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba dan mengikuti apa yang datang dari Nabi. Bahkan riwayat yang lain mengatakan, beliau mengatakan fattabi'uha. Kalau kau mendapati kitabku menyelisih sunnah, maka ambillah sunnah. Tinggalkan kitabku, tinggalkan ucapanku. Dalam riwayat beliau mengatakan fattabi'uha, ikuti sunnah itu. Wala taltafitu ila qawli, dan jangan kalian menoleh kepada ucapanku. Bahkan mengatakan lemparkan ucapanku itu ke dinding. Lemparkan ucapan itu ke dinding. Ambil ucapannya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i, mereka, beliau adalah orang yang ittiba kepada sunnah. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya juga kita mengikuti mereka-mereka. Tidak taklid, tidak membabi buta, kemudian mengambil segala apa yang datang dari Imam Syafi'i tanpa mau melihat kepada dalil. Ini muqallid. Wa qala Imam Malik, dan berkata Imam Malik, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahib hadal qabri. Tidak ada di antara kita, nah, tidak ada di antara kecuali tertolak ucapannya, kecuali penghuni kubur ini, yaitu yang dimaksudkan Rasulullah. Kullun nas yukhad wa yutrak qauluhu. Kata beliau dalam riwayat yang lain, setiap manusia itu yukhad qauluh, diambil ucapannya, wa yutrak, dan ditinggalkan. Diambil ditinggalkan. Illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di Masjid Nabawi di Madinah, kecuali penghuni kubur ini yang harus diambil ucapannya, enggak boleh ditinggalkan. Adapun manusia selain Rasulullah bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan. Kalau benar diambil, kalau salah tinggal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada ditinggalkan, diambil ucapan beliau. Karena itu adalah syariat. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Itu adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, juga adalah perintah Allah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluar dari ucapan dari lisan ini kecuali yang hak, kecuali al-haq. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abi As, "Uktub, tulis ma yakhruju an hadza illa al-haq." Tidak akan keluar, tulis, tidak akan keluar dari mulut ini. Ambil menunjuk mulut beliau, mulutnya Rasul, tidak keluar dari mulut ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Wa kalam a'immah fi hadzal ma'na katsir, dan ucapan-ucapan a'immah yang semena dengan ini, ucapannya Imam Syafi'i dan ucapannya Imam Malik itu sangatlah banyak, sangatlah banyak. Wa ma zala ulama rahimahumullah yasaidun fil waqa'id, faman asaba minhum falu ajran waman akhta falu ajrun, kama fil hadis. Dan senantiasa ulama a'immah, para ulama kita terdahulu ataupun sekarang ini, mereka berijtihad di dalam menetapkan satu hukum. Ijtihad fil waqa'i', ijtihad dalam kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menetapkan hukumnya. Yang kemungkinan dulu itu tidak ada terjadi di zaman Rasulullah, namun sekarang muncul perkara tersebut dan butuh untuk menetapkan hukum dari kejadian tersebut, tentunya dengan menelaah dalil-dalil yang ada. Faman asaba minhum, barang siapa yang benar di antara mereka para ulama yang berijtihad, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Wa man akhta'a falahu ajrun, barang siapa yang dia tersalah dalam ijtihadnya itu, maka dia mendapatkan satu ajr. Kalau benar dia mendapatkan dua ajr, pahala dari ijtihadnya dan pahala dari benarnya ijtihad tersebut. Adapun kalau salah, tetap mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Ini mereka para ulama yang mereka memiliki ilmu, ilmu syariat untuk berijtihad menetapkan satu hukum. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits Abdullah ibn Amr bin As, "Idza istahala al-hakim fa asaba falahu ajran." Barang siapa ya apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, kalau dia salah keliru di dalam ijtihadnya menetapkan hukum itu, tetap dia mendapatkan pahala, pahala ijtihad, karena mereka sudah mencurahkan kemampuannya, ilmu yang dia miliki untuk mencari al-haq, mencari yang benar, cuma salah, maka dia tetap mendapatkan pahala. Lakin ia istabana lahum dalil akhadhu bih wa taraku istihadahum. Namun mereka, para ulama tadi, apabila telah menjadi jelas baginya dalil, maka dia mengambil dalil tersebut dan dia meninggalkan istihadnya. Oh, ini ada dalilnya, tinggalkan, langsung tinggal istihad dia dengan mengambil dalil, kembali kepada dalil. Namun apabila tidak sampai kepada mereka hadis, atau tidak ada hadis yang sabit tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka, atau tidak ada yang menentang, atau tidak ada yang mengkhususkan, maka ketika itu dibolehkan bagi imam untuk beristihad. Di zaman a'immal arba'ah, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan al-imam Ahmad, mereka, para ulama tersebut beristihad sambil mereka mencari hadis. Ketika dibutuhkan segera untuk menetapkan hukum fatwa, mereka beristihad. Tapi ketika mereka mendapatkan dalil yang menyelisihi fatwanya, rujuk dia kembali kepada dalil. Tidak mengatakan, ini pendapat saya, kemudian tidak mau rujuk kepada dalil, tidak. Atau mencari-cari kebenaran dari pendapatnya itu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza, atas dasar ini, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wajib untuk mengingkari orang-orang yang meninggalkan dalil disebabkan karena ucapan seseorang dari ulama, siapapun mereka, bagaimanapun derajatnya, betapapun tinggi derajatnya, kedudukannya di masyarakat, diulamakan, diakui keilmuannya, namun ketika ada dalil datang menentang ucapannya, kita tinggalkan ucapan ulama tersebut. Siapapun, ini wajib untuk kita mengingkari orang-orang yang meninggalkan dalil disebabkan karena ucapan seorang ulama, siapapun ulama itu, sekalipun itu ulama al-sunnah, ulama semacam al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i. Kalau ucapannya bertentangan dengan dalil, kita ingkari. Dan mengingkari orang-orang yang mengambil pendapat tersebut dan meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun. Wa nususul a'imma ala hadza wa annahu la yazuqu taqlid illa fi masal istihad allati la dalila fiha yarju ilaihi min kitab nam wala sunnah. Tidak dibolehkan taklid kecuali dalam masalah-masalah ijtihad yang tidak ada dalilnya, yang bisa kita kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak boleh taklid kecuali masalah-masalah ijtihad para ulama, kita ikuti pendapat satu ulama yang menurut kita itu alim dan tenang jiwa untuk mengambil. Dan permasalahan yang tidak ada dalilnya untuk kembali dikembalikan masalah tersebut, enggak kita dapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an. Maka kita mentaksi, kita mengikuti, mengambil. Salah satu di antara mereka yang beristihad. Adapun kalau itu jelas ada dalilnya, kita kembali kepada dalil. Kita bersunnah. Nah. Qala al-musannif rahimallahu taala qala al-imam Ahmad rahimallahu ajibtu liqaumin haraful isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kata Imam Ahmad, ajibtu, aku heran, liqaumin, kepada satu kaum, araful isnad wa sihhatahu, mereka mengetahui tentang sanad, tentang sanad, sanad hadis, ay rijal hadis, rawil hadis. Ke dalam hadis disebutkan qala al-Imam al-Bukhari, qala misalnya Muhammad al-Bashar, nah ini sampai kepada Rasulullah, itu sanad. Mereka memiliki ilmu tentang sanad dan sahihnya sanad tersebut. Dia tahu, dia paham ilmu sanad, rijal hadis, perawi-perawi hadis, tahu dia ini dhaif, ini mungkar misalnya hadisnya, dan dia mengetahui sahih sebuah hadis. Heran beliau ya Imam Ahmad pada orang-orang seperti ini, punya ilmu tentang hadis, ilmu sanad. Wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan, namun mereka mengambil kepada ra'yunya, pendapatnya Sufyan, Sufyan ats-Tsauri. Namun mereka mengambil pendapatnya Sufyan, Sufyan ats-Tsauri atau yang lain. Aku heran, kata beliau, orang punya ilmu tentang rijal hadis dan benarnya hadis, tapi kok masih mengambil pendapatnya Sufyan. Wallahu ta'ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad terhadap orang-orang yang tahu tentang hadis lalu dia mengambil pendapatnya ulama. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ نَمْرِ, hendaklah takut, khawatir orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Nabi SAW, perintahnya Rasul, أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah, menimpa kepada mereka itu fitnah, atau yusibahum adzabun alim, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Hati-hati, takutlah kalian, wahai hamba-hamba Allah, di dalam menyelisihi perintahnya Rasulullah. Apa akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang perintahnya Rasul, tidak mau mengambil dan berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan hadis ucapannya Rasulullah, akan menimpa kepada mereka itu fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Allah timpakan kepadanya fitnah dan azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah? Al-fitnah itu, kata beliau, fitnah itu adalah asyirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, bisa jadi dia menolak sebagian ucapannya Rasulullah, ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zaik, maka terjatuh pada hatinya itu penyimpangan. Fayahlik, maka dengan sebab itu dia pun binasa, dia pun hancur. Hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan penyelisihan, akan menimpa nanti fitnah kepadamu. Apa itu fitnah? Sebutkan adalah syirik. Bisa jadi seorang itu menolak sebagian ucapannya, enggak semuanya. Satu atau dua, tiga ucapannya Rasulullah ditolak, maka muncul nanti dalam hatinya penyimpangan. Dengan sebab itu dia binasa. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam ucapan Al-Imam Ahmad, ajibtu, aku heran. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin, al-ajab, heran, keheranan itu ada dua. Ada ajabun istihsan, ada keheranan yang istihsan. Keheranan karena dia menganggap baik, dia heran. Dia menganggap itu dan dia heran. Atau dia kagum. Nah, kagumannya itu karena menganggap baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, mengagumkan beliau, at-tayamun, mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, ketika memakai sendal, wa tarajjulihi, atau menyisir rambut, beliau mulai dengan yang kanan, memakai sendal dengan yang kanan, begitu juga memakai pakaian, mendahulukan yang kanan, wa tuhurihi, di dalam dan juga dalam bersucinya beliau, memulai dengan yang kanan, mengagumkan beliau, mendahulukan yang kanan di dalam bersendal, di dalam menyisir rambut, dalam tatahur bersuci, wa fi sya'ni kullihi, dan keadaan beliau seluruhnya suka pada yang kanan, memberi, menerima kanan semuanya. Yang kedua, ada ajabun ingkar, ajab, ta'ajub, heran atau kagum, tapi pengingkaran, pengingkaran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bal ajibta wa yaskharun, bahkan engkau wahai Muhammad, ajibta, engkau heran, kau kagum, yaskharun, mereka as yaskharun, mereka itu mencela, mengolok-olok. Kagum tapi mengingkari, heran mengingkari. Ada heran tapi menganggap baik. Maka kata beliau, al-ajab fi kalami al-imam Ahmad huna, ajabun ingkar, maka tajuk, kegaguman atau keheranan dari ucapannya Imam Ahmad di sini, ajib tu, yang diinginkan adalah pengingkaran, heran atau kagum karena mengingkari. Tajuk, ingkar, kegaguman atau keheranan yang mengingkari. Jadi tak heran pada sesuatu kadang kita senang menganggap baik dari apa yang kita lihat tersebut, dan ada yang kita heran kadang tapi mengingkari. Hada kalam min Imam Ahmad, diriwayatkan dari Fadl ibn Ziyad wa Abu Talib. Kata Fadl ibn Ziyad dari Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, aku melihat dalam Al-Quran dan aku dapati taat kepada Rasulullah SAW pada 33 tempat. Aku teliti baca Al-Quran dan aku mendapati taat kepada Rasulullah itu ada 33 tempat yang diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Kemudian beliau membaca ayat, falyahdharil ladina yukhalifuna namrihi an tusibahum fitnah. Ayat fa dzakara min qawli yafidna asyirku ila qawlihi fayahlik. Maka beliau pun menyebutkan makna di sini sebagaimana tadi disebutkan di atas, al-fitnah itu adalah asyirik, sampai kepada ucapan beliau, orang yang menolak sebagian ucapannya Rasulullah akan terjatuh di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, fayahlik, maka dia pun binasa. Kemudian beliau membaca ayat ini, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, dan tidaklah demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, wahai Rasul, sebagai pemutus hukum dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian, la yajidu fi anfusihim, mereka tidak mendapati dalam diri mereka itu merasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusannya Rasulullah dengan sepenuh penerimaan. Ini dibaca kembali ayat ini, bahwasanya demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minu, Allah mengatakan mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim, sebagai pemutus dari apa yang mereka perselisihkan, lalu tidak ada rasa berat dalam diri mereka dari apa yang kau putuskan di dalam memutuskan hukum perselisihan di antara mereka. Mereka terima dengan sepenuh penerimaan. Karena kalau tidak menerima keputusan Rasul, bahkan menyelisihi perintahnya, keputusannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman antusi bau fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah fi qulubihim, fitnah di dalam hati mereka. Fitnah apa? Disebutkan oleh Ibnu Katsir, fitnah di sini fitnah berupa kekufuran. Mereka nanti akan menjadi kufur, kafir. Disebabkan karena menolak Rasulullah SAW, ataukah nifak, ataukah fitnah kemunafikan, jadi munafik, ataukah fitnah bid'ah. Fitnah bid'ah mengada-adakan perkara baru sebagai bentuk dari penyelisihannya kepada sunnah, maka dia mengadakan satu perkara-perkara baru yang itu tidak dicontohkan Nabi, bahkan menentang sunnah Rasulullah SAW. Faqala al-Imam Ahmad, ucapan al-Imam Ahmad dalam asar tadi kita sebutkan sahih dari beliau, sahih dari Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu ila akhirih, adalah pengingkaran beliau. Pengingkaran beliau kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka memiliki ilmu tentang hadis dan sahihnya hadis, lalu dia meninggalkan itu dan beralih kepada pendapatnya si fulan, pendapatnya mazhab. Saya kembali kepada mazhabnya Al-Imam Muhammad karena saya adalah mazhab Hambali. Saya kembali kepada pendapatnya Syafi'i karena saya adalah mazhabnya Syafi'i. Tidak peduli kepada hadis. Nah, ini yang diingkari oleh Al-Imam Ahmad, bahwasanya orang yang seperti ini mendahulukan pendapat manusia daripada ucapannya Rasulullah SAW, "Ya'ulula zaik al-qulub," akan mengantarkan ke dalam matinya itu penyimpangan, yang dengan tersebut seorang itu bisa menjadi kafir. Dan ini sungguh telah menimpa keseluruhan umat amat balwa bihadal nam al-munkar, kemungkaran ini dari dulu sampai sekarang ini banyak kita mendapati orang-orang yang dianggap sebagai alim, dianggap sebagai ustaz, tetapi menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan diambil pendapatnya itu dibandingkan dengan hadis. Khususan mimma yantasib li ilmi nasabul habail fi sadd an ahlul kitab was sunnah. Terkhusus orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, mereka memasang tali-tali untuk menghalangi dari mengambil kitab dan sunnah, dan menghalangi manusia dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada seperti ini orang-orang yang nggak mau dia kembali kepada Alkitab dan Sunnah, bahkan menghalangi manusia dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'zim amrahu wa nahyahu, dan mengagungkan perintah-perintahnya dan larangannya. Di antaranya ucapannya apa? Tidaklah berdalil kepada kitab dan sunnah kecuali mustahid, dan mustahid sudah berhenti, sudah enggak ada lagi. Ijtihad tidak ada lagi yang bisa diambil. Nah, dari istilah dengan kitab dan sunnah adalah mustahid, sedangkan mustahid sudah enggak ada lagi. dan mengatakan, orang yang kalian ikuti itu orang yang aku ikuti itu adalah lebih berilmu darimu tentang hadis. Nah, dan yang misalnya ketika disampaikan kepada hadis Nabi SAW, ini hadisnya Rasulullah, menyelisihi apa pendapatnya kiaimu, ulama'mu, mereka mengatakan, yang aku ikuti itu lebih berilmu dari tentang hadis dibanding kau. Kamu tidak punya ilmu tentang hadis. Guru saya itu memiliki ilmu, sehingga dia pun mengikutinya dengan alasan ini, meninggalkan mengikuti Nabi SAW yang Rasulullah itu tidaklah berbicara dari hawa. Rasulullah SAW muayyidun bil wahyi, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Rahman, wajib bagi setiap mukallaf, setiap orang yang telah dibebani syariat kita. Mukallaf itu orang yang balig dan berakal, sudah balig dan berakal, tidak gila. Nah, apabila sampai kepadanya dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah, maka hendaklah berhenti kepada dalil itu dan mengamalkan dalil tersebut, sekalipun menyelisihi orang yang mengisi dalil, sekalipun menyelisihi orang-orang yang dipandang sebagai orang yang alim, ulama, ustaz, tidak peduli, jangan pedulikan. Sampai ke bagian dalil sunnah Rasulullah mengatakan seperti ini tidak boleh, kita pegang tersebut. Sekalipun orang satu kampung mengatakan, nah itu salah, tidak peduli, amalkan dalil. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa itu yang diturunkan Allah kepada kita? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itulah yang Allah turunkan. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain Allah dari wali-wali. Ikuti Allah, jangan mengikuti wali-wali. Qalilan ma tadzakkarun, sungguh amat sedikit mereka tadzakkar, mereka mau mengambil pelajaran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitab yutla 'alaihim inna fi dhalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Tidakkah telah mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kitab, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika rahmatan, sungguhnya demikian ini adalah rahmat, wa dzikra, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berimanlah orang-orang yang bisa tadzakkar, mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, enggak bisa dia mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari sunnah. Nah, Khalid bin Rahimani rahimahullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.